Kedua, makna banyak bersumpah yang terlarang adalah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka kata Syekh Al Utsaimin dalam Al Qaul Mufid ketika mengomentari judul bab ini, beliau katakan, wa muradul muallif bihadzal bab al halfu billah lal halfa li ghairillah. Yang dimaksud oleh pengarang kitab tauhid dalam bab ini yaitu kewajiban bersumpah dengan menyebut nama Allah dan tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dalilnya adalah Al-Quran surah Al-Ma'idah 89. Dalam ayat itu Allah menyatakan, wahfadhu aymanakum, peliharalah sumpah-sumpah kalian. Yang dimaksud memelihara sumpah ada tiga pengertian. Pertama, kata Syekh Al-Utsaimin, wahfahifdul yamin lahu thalathatu ma'an. Memelihara sumpah itu ada tiga makna. Pertama, hifduha ibtida'an wa dhalika bi'adami kasratil halaf. Memelihara sebelum sumpah itu diucapkan dalam bentuk tidak banyak bersumpah, hanya bersumpah di saat perlu untuk hal yang penting. Ini makna memelihara sumpah. Artinya tidak banyak bersumpah. Kedua, hifdhuha wasatan wa dzalika bi adamil hanats fiha illa mastusniya kama sabaq. Kedua, memelihara sumpah setelah sumpah itu diucapkan berupa tidak melanggar isi sumpahnya kecuali ada sumpah yang harus dilanggar. Apa hak sumpah yang harus dilanggar itu? Contoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza halafta an yaminin faraita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminik wa'til ladzi huwa khair. Apabila kamu telah bersumpah dengan satu sumpah tapi kamu melihat ada hal yang lebih baik kalau sumpah itu dilanggar, maka bayar kifarat sumpahnya dan lakukan apa yang terbaik tadi. Sebagai contoh umpamanya, kita berjanji dengan seorang ikhwan bertemu di Masjid Al-Azhar on time jam 8:30, teng, harus sudah ada di sini, janji. Karena jam 9 mau ada ngaji bedah buku, bahaya lidah. Kita sudah 8:30 sudah datang, ikhwan yang berjanji sama kita belum. Sampai jam 9 belum datang. Kesel kan? Kesel. Saking keselnya kita bersumpah, wallahi kalau dia datang saya cita. Saking keselnya, dia sudah bersumpah. Nah, tentu saja itu sumpah yang jelek. Dan kalau dilanggar lebih baik. Daripada dijidak lebih baik kasih 1 juta. Begitu datang, aduh saya sudah bersumpah, tapi ini jelek. Kalau dijidak, berantem. Di masjid, mau ngaji, dua-duanya pakai gamis, tidak isbal lagi. Dilihat oleh ahwat lagi. Wah, bahaya. Akhirnya, daripada dijidak lebih baik kasih uang 1 juta. Jadi kata Nabi SAW, kalau kamu bersumpah dengan satu sumpah tapi kamu melihat kalau sumpah itu dilanggar lebih baik, bayar kifarat sumpah itu lalu lakukan yang lebih baik itu. Itu kekecualian. Kalau isi sumpahnya jelek harus dilanggar. Tapi kalau isi sumpahnya benar, bagus, maka wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Jadi memelihara sumpah maknanya adalah tidak melanggar isi sumpah tadi. Ketiga, hifdhuha intihaan fi ikhrajil kifarah ba'dal hanas. Memelihara sumpah berarti yang ketiga, memelihara setelah sumpah itu dilanggar, yaitu dengan membayar kifarat yang kifaratnya bisa dengan cara memberi makan 10 orang miskin atau membebaskan seorang hamba sahaya. Kalau tidak mampu memberi makan 10 orang miskin, enggak mampu karena dianya sendiri miskin, membebaskan budak, enggak punya budak, maka gantinya adalah saum 3 hari secara berturut-turut. Sebagaimana ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga Abdul Razak dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Hadis itu sahih. Jadi apabila sumpahnya dilanggar, wajib bayar kifarat dengan cara memberi makan 10 orang fakir miskin, atau kalau tidak bebaskan budak, kalau tidak kita saum 3 hari berturut-turut untuk menebus sumpah yang kita langgar. Jadi kalau antum sudah saking kesel janji sama ikhwan tidak datang, sumpah kalau datang wallahi akan sejita, lebih baik saum saja sudah 3 hari daripada dijita. Kasih dia 1 juta lalu saum 10 hari. Bagus. Itu yang ketiga. Kata Syekh Al-Utsaimin ada makna yang keempat dari memelihara sumpah, yaitu memelihara sumpah bermakna bersumpah dengan hanya menyebut nama Allah dan tidak menyebut nama selain Allah, karena itu musyrik. Makanya tidak boleh bersumpah demi matahari, demi bulan, demi bapak saya yang sudah meninggal dan seterusnya, tidak boleh. Atau bersumpah dengan sumpah yang tidak dicontohkan, seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Bersumpah dengan sumpah yang tidak dicontohkan itu contohnya umpamanya dengan mengatakan, saya sumpah kalau saya melanggar umpama perjanjian ini biar dikasih penyakit AIDS umpamanya. Kalau Bekasi ini ngomongnya bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Hah? Betawi. Nggak ada orang Sunda ya? Ada sebagian. Kalau di Sunda banyak, Dayak Medu, Dayak Burut, dan banyak lagi yang lainnya. Artinya biar saya sial, biar saya dikasih penyakit prostat dan seterusnya, kayak gitulah. Itu sumpah-sumpah yang bidah. Jadi memelihara sumpah maknanya adalah 4 tadi. Pertama, menjaga agar tidak banyak sumpah. Yang kedua, memelihara sumpah dengan cara tidak melanggarnya. Dan yang ketiga, kalau terpaksa harus melanggar, membayar kifarat. Dan makna terakhir atau makna yang keempat adalah bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, selain itu maka dianggap melanggar sumpah. Oleh karena itulah, karena sumpah merupakan perbuatan lisan, maka bersumpah dengan cara banyak bersumpah sehingga menganggap enteng kepada sumpah termasuk di antara penyelewengan lidah. Ini poin yang ke-8. Ada 15 lagi di mana? Hah? Sampai jam 11. Berarti berapa menit lagi? 7 menit lagi. Salah satu dalil tentang tidak bolehnya banyak bersumpah adalah dalil yang pernah kita utarakan tadi, yang menyatakan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyatakan, al-halaf manfaqatun lis-sil'ah mumhaqatun lil-kasab. Sumpah itu bisa membuat dagangan laris, tetapi bisa membuat usaha bangkrut. Dagangan laris seketika, tetapi setelah itu bangkrut. Karena konsumen nanti tahu, oh ini bohong. Akhirnya tidak mau lagi belanja ke sana dan menyebarkan, penjual ini bohong, bangkrut. Laris seketika, bangkrut kemudian. Dalam hadis lain yang diterima dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Usyaimitun zanin wa ailun mustakbir wa rajulun ja'ala Allah bada'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Rawahu Tabrani bisanadin sahihin. Ada tiga golongan manusia yang akan tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak akan disucikan dan akan memperoleh azab yang pedih. Kita lihat, ada enggak tiga di antara golongan ini yang kita masuk ke dalam? Kalau ada, cepat keluar. Cepat rubah sikap kita. Kedua, usyaimitun zanin, manula yang berzina. Ada enggak yang masuk dalam kategori ini? Ini enggak ada manula di sini. Orang tua yang sudah kurang syahwatnya tapi berzina. Ini pertama. Kedua, wa'ilun mustakbir, orang yang miskin tapi takabur, sombong. Miskinnya aja sudah membuat kita ini kasihan, takabur lagi, sombong. Dan yang ketiga, orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Dia tidak menjual dan tidak membeli kecuali dengan menyebut nama Allah dengan bersumpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Ketika menerangkan hadis ini, Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kenapa usyaimitun zanin, orang tua yang berzina, termasuk tiga golongan yang memperoleh tiga jenis sanksi. Karena dia melakukan dua kesalahan besar. Orang tua adalah orang yang sudah kendur syahwatnya, tapi kenapa berzina? Karena ini menunjukkan amat sangat lemahnya iman. Godaan dia untuk diajak berzina ini sebenarnya godaan kecil. Emang udah orang tua, udah melihatnya juga mungkin gak selera ya. Tapi kenapa dia bisa terjerumus ke dalam perzinahan? Karena karakternya yang jelek dan karena imannya yang lemah. Dia berzina bukan untuk menikmati berzinahnya. Karena mungkin bagi orang tua zina sudah tidak begitu nikmat lagi. Makan belum tentu bisa, belum tentu mampu. Tapi dengan bisanya dia berzina, ada kepuasan tersendiri. Dia merasa puas, merasa senang dengan melakukan kemaksiatan. Mungkin di antara antum punya anak. Ada penyakit batin anak-anak yang banyak diderita, yaitu tukang jajan. Padahal dia baru makan. Kedua, di rumah banyak makanan kue-kue ya enak, ya higienis, ya sehat, ya bergizi. Tapi begitu si anak punya uang, tetap saja dia jajan. Jajanannya apa? Jajanannya rasanya tidak enak. Dari segi kesehatan juga berbahaya karena tidak terjamin. Kandungan bahan makan itu apa saja, mungkin ada zat yang membahayakan. Dia tidak peduli dan tidak tahu. Tapi kenapa dia jajan? Di saat sudah kenyang, di saat di rumah banyak makanan, dia jajan bukan untuk menikmati makanan yang ada di warung karena enggak enak, di rumah ada yang lebih enak. Tapi dia merasakan kepuasan tersendiri dengan bisa jajannya itu. Mungkin makanannya, umpamanya beli makanan yang di kantong plastik ada hadiahnya. Yang dia inginkan hadiahnya, makanannya dibuang, oh hadiahnya cuma gambar satu. Puas dia dengan itu. Yang dia ingin nikmati bukan makanan, tapi kepuasan karena mampu jajan. Kepuasan bisa membelanjakan uang dalam bentuk jajan. Itu penyakit. Begitu pula contohnya seperti yang dialami oleh orang tua tadi. Dia berzina bukan untuk menikmati zinahnya sama wanita lain. Tapi dengan berzinahnya, dengan bermaksiatnya itu, dia merasakan kepuasan tersendiri. Oleh karena itu Allah amat murka. Sama dengan poin kedua, yaitu orang miskin yang takabur. Sebenarnya orang miskin itu tidak mempunyai alasan untuk sombong. Apa yang dia sombongkan? Kalau orang kaya sombong, agak mending. Bukan baik, bukan. Agak mending. Ada alasan untuk sombong, yaitu apa? Harta. Lihat, saya BMW aja 6. Ini yang sering dipakai loh. Yang belum dipakai di toko banyak. Agak mending, ada alasan untuk sombong. Tapi orang miskin apa? Tapi orang miskin tidak punya alasan untuk sombong, tapi kenapa dia bisa sombong? Itu imannya yang lemah dan karakternya yang jelek. Oleh karena itu dia lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadis ini tidak berarti selain orang tua berarti boleh berzina dan baik, tidak akan memperoleh azab tadi. Tidak begitu. Berarti orang kaya boleh sombong karena yang dicela dalam hadis ini hanya orang miskin yang sombong. Orang kaya berarti boleh sombong. Tidak berarti begitu. Ini takkid. Ini menguatkan kalau orang kaya sombong saja haram dan berdosa, apalagi orang miskin. Kalau pemuda saja yang lagi gede-gede syahwatnya haram berzina, mendekatinya aja tidak boleh, apalagi orang tua yang tidak mempunyai semangat untuk berzina, masih saja terjerumus ke dalam perzinahan, itu lebih besar lagi dosanya. Dan yang ketiga yang ada kaitan dengan poin yang sedang kita bahas adalah orang yang mendagangkan Allah atau menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Dia mau menjual dengan bersumpah atau mau membeli dengan bersumpah. Kalau enggak bersumpah, tidak. Sebagai contoh umpamanya, kalau dia penjual seperti tadi, akhi ini berapa? 10.000. 5 aja ya. Wallahi dari sananya aja 8.000. Sehingga jadilah transaksi jual beli. Atau dia sebagai pembeli, sama liciknya. Akhi ini berapa? 10.000. Hah, di sana cuma 2.000. Antum kalah bersaing, bangkrut antum. Ah, masa? Wallahi ana baru nanya dari sana, udah ana ke sana kalau antum enggak mau 2.000. Nah, akhirnya udahlah, kasih aja 2.000. Padahal enggak. Padahal dia enggak bertanya, atau mungkin bertanya tapi di sana juga sama 10.000. Jadi terjadinya transaksi itu hanya karena sumpah dia. Nah, ini termasuk orang yang tidak memelihara sumpah. Orang yang banyak sumpah dengan sumpah-sumpah palsu, dan ini termasuk di antara penyelewengan lidah. Itu poin yang keberapa? Ke-8 ya, masih. Ikhwan a'azzakumullah, masih ada sekitar 14 poin lagi atau 15 poin lagi penyelewengan lidah. Di antara yang kita yang dibahas dalam buku ini tidak terbahas sama sekali karena bisa antum bahas. Saya lebih mengutamakan apa yang tidak terbahas, tetapi sama esensinya dengan ini, bahkan lebih berbahaya dari apa yang diterangkan di sini, karena menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid atau akidah. Tentang apa yang ada di buku ini, silakan antum baca, ini sudah cukup jelas. Saya berharap kita bisa suatu saat, entah kapan dan entah di mana, melanjutkan kajian ini. Cuma waktu yang tersedia untuk saya sudah habis, dan season berikutnya yaitu tanya jawab langsung atau pakai langsung. Oh, sudah ada ternyata ya. Baik. Saya minum dulu ya. Ya, pertanyaan di tangan saya sudah amat banyak, mungkin enggak cukup setengah jam. Jadi antum gak perlu nulis lagi, gak akan kebahas, dijamin. Pertama, tolong berikan contoh tentang laknat. Dan apakah perkataan sambar gledek lu, apakah itu termasuk laknat? Mana laknat adalah ib'ad an rahmatillah. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau seseorang dilaknat, artinya orang itu akan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Contoh melaknat adalah dengan mengatakan laknatullahi alaik, semoga laknat Allah tertuju kepadamu. Atau la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Yang seperti itu. Adapun sambar gledek lu, itu termasuk mendoakan kejelekan. Melaknat berarti mendoakan kejelekan. Setiap laknat pasti mendoakan kejelekan. Tapi tidak setiap mendoakan kejelekan adalah laknat. Seperti mudah-mudahan kamu disambar geledek, itu bukan laknat. Karena laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Sedangkan disambar geledek cuma kecelakaan berupa disambar geledek. Tapi itu berdoa untuk kecelakaan orang lain. Apa bedanya sumpah dengan janji? Karena saya jarang bersumpah, tapi hanya mengiyakan perkataan saya atau orang lain. Bedanya kadang-kadang janji yang dalam bahasa Arabnya yamin, jamaknya aiman, itu diartikan juga sumpah. Seperti yamin, al-yaminul ghamus tadi, sumpah palsu atau janji palsu. Cuma bedanya, kalau sumpah pasti dengan menyebut nama Allah. Seperti wallahi saya datang kemarin ke sini, umpamanya. Nah, itu adalah sumpah. Tapi kalau janji tanpa menyebut nama Allah bisa dilakukan. Umpamanya saya janji besoklah mau datang ke sini tanpa harus menyebut nama Allah. Tapi walaupun tidak menyebut nama Allah, kita wajib menunaikan janji tersebut. Pakaian saya belum semuanya di atas mata kaki, karena saya belum mendengar langsung hukumnya. Tapi saya sudah mengerti sekarang. Namun saya belum siap 100%. Karena pakaian saya itu, dan takut dianggap berubah dan aneh oleh keluarga dan kerabat kantor. Bagaimana saya menyikapinya? Alasan klasik, semua orang alasannya begitu. Pertama, setiap orang yang mengamalkan syariat atau kebenaran pasti ada resiko. Tapi resiko itulah yang menambah berbobot dan berkualitasnya amal kita. Resiko itulah yang membuat pahala kita berlipat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, dalam banyak hadisnya, di antaranya dalam riwayat Muslim dikatakan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu pada awalnya dianggap asing, dianggap aneh, dan kelak nanti di akhir zaman akan dianggap aneh seperti semula. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh. Harus berbahagia. Tidak isbal lalu dianggap aneh oleh orang. Kena dengan hadis ini. Fatubalil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh tadi. Siapa? Dalam satu riwayat dikatakan alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ummati. Orang yang dianggap aneh itu adalah orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Sunnah dalam tata cara berpakaian yaitu tidak isbal. Kemudian dirusak oleh manusia dengan berbagai macam mode, perkembangan zaman dan seterusnya. Akhirnya orang yang mengamalkan sunnah dianggap aneh. Ini pertama. Riwayat lain mengatakan alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang sudah dirusak oleh, yang sudah dimatikan oleh manusia. Jadi wajar apabila kita mengamalkan sunnah lalu dianggap aneh di saat manusia sudah tidak paham dan tidak peduli terhadap sunnah. Ini sesuatu yang wajar dan normal. Justru kalau kita mengamalkan sunnah lalu didukung dan dipuji oleh semua orang, baru kita tanda tanya. Begitu kita tidak isbal sampai di tempat kerja, di kantor, wah semua orang menyebut alhamdulillah sudah ada peningkatan, bagus, bagus, luar biasa. Justru aneh. Ada yang begitu? Tidak ada. Jadi wajar dan harus berbahagia apabila kita dianggap aneh, diasingkan, diejek, maka itulah yang memang selayaknya dialami oleh kaum muslimin. Terus gimana sikap kita? Apa marah? Tidak. Ada beberapa keuntungan bagi orang yang diejek karena mengamalkan sunnah. Pertama, dosa-dosa kita berguguran karena itu musibah. Karena itu kedzaliman orang lain kepada kita. Setiap musibah menggugurkan dosa-dosa kita. Semakin banyak kita diejek, semakin banyak kita dihina, semakin banyak dosa-dosa yang gugur. Tersenyumlah untuk ejekan orang yang bisa menggugurkan dosa kita. Jangan sakit hati. Ini pertama. Kalau tidak diejek, dosa kita gak akan gugur. Kedua, kalau kita dihina, dicaci, dilecehkan oleh orang, berarti kita ini dizalimi. Dan itu kesempatan emas untuk berdoa yang dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, da'watul madlum mustajabatun wa inkana fajirah. Doa orang yang dizalimi itu pasti mustajab. Pasti dikabulkan walaupun dia orang banyak dosa, orang durhaka. Bahkan dalam riwayat lain, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab wa in kana kafira. Takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah walaupun dia orang kafir. Bayangkan orang kafir atau orang banyak dosa aja kalau dizalimi dia berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Apalagi orang yang dizalimi itu orang yang mengamalkan sunnah. Berdoalah kepada Allah. Bagaimana doanya? Doakan ya Allah, bukakan hati mereka yang tadinya mereka melecehkan sunnah menjadi pendukung dan pengamal sunnah. Yang tadinya mereka benci menjadi senang. Yang tadinya mereka menentang menjadi mendukung. Yang tadinya musuh menjadi kawan dan menjadi sahabat, bahkan menjadi saudara. Insyaallah dikabul sehingga kita nanti akan banyak kawan. Dan sekali-kali jangan berdoa untuk kejelekan. Ya Allah, mereka sudah menghina saya karena saya mengamalkan sunnah. Robek bibir mereka ya Allah. Kasihan, nanti dikabul bagaimana? Tiba-tiba teman kantornya robek semua. Itu yang kedua. Keuntungan ketiga, menambah pahala kesabaran. Dan banyak lagi lah keuntungan-keuntungan yang lainnya ya. Jadi sikap kita ketika kita mengamalkan sunnah diejek orang, kita sabar, beri pengertian, dan tetap istiqamah di tengah hinaan manusia kepada kita. Wallahu a'lam. Bisakah orang yang beramal sedikit masuk ke dalam surga Firdaus hanya dengan berprasangka baik terhadap Allah, bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga Firdaus, dan berharap kepada Allah surga Firdaus tersebut? Pertama, harus kita yakini masuk surga atau tidaknya seseorang bukan karena amalannya, tapi karena apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena amalan. Nah, salah satu hal yang bisa mengundang turunnya rahmat adalah tadi, berhusnudzon ya, berbaik sangka kepada Allah, berharap kepada Allah. Termasuk amalan-amalan baik kita bisa mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kajian-kajian tauhid, kita banyak menemukan keterangan dari ayat, dari hadis, dari penjelasan para ulama, bahwa banyak keterangan orang-orang yang sedikit amal baiknya dan banyak dosanya, tapi kemudian masuk surga. Sebaliknya, orang yang banyak amal kebaikannya tapi akhir hayatnya di neraka. Banyak ya yang begitu ya. Mungkin antum pernah mendengar satu riwayat yang sahih. Seorang wanita pezina masuk surga hanya karena menolong seekor anjing yang kehausan. Sebaliknya, kita mendengar hadis seorang wanita ahli ibadah, ahli saum, ahli sholat, tapi masuk neraka hanya karena membunuh seekor kucing. Dakhalat an-nara imra'atun li hirratiha sajanatha lam tutimha wa lam tusqiha hatta matat walau kasurat sholatuha wa siyamuha. Seorang wanita masuk neraka karena kucingnya. Kucing itu ditahan, dikurung, tidak dikasih makan minum sehingga mati, walaupun dia rajin sholat, rajin saum. Jadi dosanya menggugurkan pahalanya. Pelacur tadi, pezina tadi, walaupun banyak berdosa, gugur dosa-dosanya karena kebaikan yang dia lakukan memberi minum anjing yang kehausan. Walhasil, masuk surganya seseorang bukan karena amal, tapi karena rahmat. Tapi rahmat Allah bisa didapat dengan banyaknya beramal. Wallahu a'lam. Sekarang banyak sekali ustadz-ustadz yang membicarakan suatu kelompok tertentu, dan ada juga yang tidak membicarakan. Bagaimana sikap kita terhadap yang seperti itu? Tergantung bagaimana isi pembicaraannya. Kalau yang dibicarakan adalah kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam kelompok tersebut secara ilmiah, dalam rangka menjaga agar orang-orang tidak terbawa kepada kesalahan, tidak ikut terseret kepada kesesatan kelompok orang itu, dan dibahas secara ilmiah berdasarkan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, Quran, Sunnah, akwal sahabat, perkataan ulama, dan seterusnya, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, maka membicarakan hal seperti itu termasuk wajib, karena termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Apakah itu termasuk ghibah? Tergantung. Pertama, kalau dia membicarakannya secara umum, jenis-jenis kesalahannya, tanpa menyebut nama orang atau nama kelompok, tapi kesalahan-kesalahannya disebut, dan ternyata kesalahan itu ada pada kelompok tertentu, dibahas secara ilmiah berdasarkan sumber yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka itu bukan ghibah. Tapi itu amar ma'ruf nahi munkar, dan itu dakwah. Tapi kalau disebut nama kelompok atau nama orang tokohnya, dan dibahas penyelewengannya secara ilmiah pula, dan dia menyebut nama kelompok atau nama orang itu karena menurut dia harus disebut, karena kalau tidak disebut orang-orang tidak akan tahu dan tidak akan faham, maka ini termasuk ghibah. Tapi ghibah yang diperbolehkan. Nah, di buku ini, mana buku tadi? Dalam. Ah, di buku Awas Bahaya Lidah dibahas bab ghibah, tapi dibahas bab mayubahu minal ghibah, bab beberapa ghibah yang dibolehkan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi membahas bab ghibah, lalu di bawahnya ada mayubahu minal ghibah, ghibah-ghibah yang dibolehkan. Di antaranya menyebut kesalahan seseorang agar orang lain tidak tertipu dengan kesalahan, tidak terjerumus ke dalam kesalahan orang ini, maka itu satu keharusan, karena apabila tidak diterangkan orang banyak tertipu. Ini yang dilakukan para ulama ahli hadis untuk menyaring hadis. Hadis ini dhaif karena apa? Karena ada orang, seorang rawi, dia ini pendusta, kadzab. Itu ghibah bukan? Ghibah. Tapi harus. Kalau tidak dijelaskan nanti orang bisa menganggap hadis ini sahih padahal palsu. Rawi ini sayyul hifdz, hafalannya jelek. Itu ghibah bukan? Ghibah. Tapi dibolehkan. Karena kalau tidak dijelaskan orang bisa menganggap hadis dhaif sebagai hadis sahih. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada orang yang dianggap kiai, ustaz, atau ulama, oleh orang-orang didengar omongannya, dipuji, karena orang awam gak tahu. Kita tahu ada kesalahan. Kalau tidak dijelaskan kesalahannya, orang-orang nanti terjerumus ke dalam kesalahan yang didakwahkan oleh orang itu. Kalau kita diam, berarti kita mendiamkan orang-orang tersesat, dan kita berdosa. Maka kita jelaskan kesalahannya secara ilmiah, tanpa dibarengi dengan rasa hasad, dengki, rasa benci secara pribadi, ada sentimen pribadi, tanpa disertai itu. Ilmiah dalam rangka menjaga agar orang-orang tidak terbawa oleh kesesatan orang itu. Maka itu termasuk ghibah yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara tobatnya orang yang banyak berbuat dosa besar dengan lisannya, dan bagaimana metode untuk memelihara lisan? Di buku ini ada, dibaca ya. Intinya begini, tobat dari semua perbuatan maksiat termasuk kesalahan dalam berbicara harus memenuhi 6 persyaratan. 1, berhenti dari perbuatan dosanya, meninggalkan perbuatan dosanya. Jangan sampai tobat-tobat tapi terus dilakukan. 2, menyesal. Aduh, saya menyesal sudah melakukan itu. Berhenti tapi tidak menyesal, malah bangga, saya berhenti. Tapi kemarin saya hebat, nyolong orang gak ketahuan. Nah, itu bukan tobat, harus menyesal. 3, bertekad tidak akan kembali lagi. Menyesal, berhenti, tapi saya nyesal dan saya berhenti, nanti aja minggu depan lagi. Nah, itu bukan tobat. 4, kalau dosanya berkaitan dengan hak-hak manusia lain, hak itu harus dikembalikan. Kalau nyolong barangnya, kembalikan dan minta maaf. Tidak bisa tobat kalau tidak dikembalikan. Umpamanya kita menyesal, bertekad tidak akan kembali dan berhenti, tapi barangnya tetap aja dimiliki, kembalikan dan minta maaf. Tapi kalau kita dosanya berupa ghibah, kita harus minta maaf dan harus merehabilitasi namanya di hadapan orang-orang. Dulu saya pernah menjelekkan dia, saya ralat dia, enggak begitu. Harus. Tidak bisa tobat, tidak dikatakan tobat kalau belum minta maaf dan mengembalikan nama baiknya. Makanya tobat dari ghibah itu lebih berat daripada tobat dari mencuri. Tobat dari mencuri udah kembalikan atau ganti udah. Tapi ghibah kita udah ngomong di hadapan ribuan orang, terus sadar salah, aduh harus memperbaiki di hadapan ribuan orang kembali, kemudian berat lagi ya. Nah, itu yang keempat. Syarat kelima harus dilakukan sebelum sakaratul maut, dan yang keenam harus dilakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ini enam persyaratan tobat yang diterima, termasuk tobat dari lisan ini. Wallahu a'lam. Benarkah yang berhak melakukan tahdzir itu adalah ulama? Iya, orang yang berilmu. Sebab tahdzir itu obat bagi orang yang ditahdzir. Otomatis orang yang mentahdzir itu tahu pertama kesalahan dia, kedua tahu bagaimana yang benarnya, ketiga dia sudah melakukan iqamatul hujjah kepada orang itu, sudah menjelaskan, menerangkan dan seterusnya. Keempat, dia tahu bahwa salah satu cara untuk merubah sikap dia adalah ditahdzir. Dan orang-orang yang memenuhi seperti itu hanyalah orang yang berilmu. Orang jahil, orang bodoh tidak mungkin tahu. Dan karena tidak tahu, tidak mungkin dia berhak mentahdzir. Apakah orang yang suka mentahdzir kepada setiap orang yang berbeda pemahaman termasuk dosa dari bahaya lidah? Tergantung. Kalau tahdzirnya benar, bukan dosa, malah berpahala. Amar ma'ruf nahi munkar. Apakah para ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai suka mencela para perawi? Rawi ini mungkarul hadis, rawi ini mudallis, rawi ini sayyul hifdz, rawi ini kadzab, rawi ini... Apakah itu berarti berdosa? Tidak, malah berpahala. Kalau tidak dijelaskan begitu, banyak orang tertipu. Jadi kalau mentahdzirnya ilmiah dengan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, itu bukanlah dosa dari bahaya lidah, tapi malah amar ma'ruf nahi munkar. Barulah tahdzir itu dianggap berdosa dan merupakan penyelewengan lidah kalau tidak ilmiah. Kenapa antum mentahdzir dia? Pokoknya beda aja dia dengan saya. Di mana kesalahannya? Kata saya salah, salah. Mana dalilnya? Enggak perlu dalil, salah aja salah. Nah, itu baru dosa karena sentimen pribadi umpamanya. Kenapa antum benci kepada dia sampai mentahdzir? Habis istri dia itu dulunya Musa Incer itu. Itu baru dosa itu. Banyak di kalangan ustadz yang saling mencelak satu sama lain tanpa adanya penjelasan atau tabayun. Bagaimana hukumnya? Kalau mencelaknya tanpa alasan, tidak ilmiah, tidak boleh. Tapi kalau dijelaskan kenapa dia dicelak, karena ini alasannya. Dan kalau tidak dicelak bahaya, orang-orang bisa tertipu, orang-orang bisa mengikuti dia padahal dia salah umpamanya. Maka itu tentu saja tidak termasuk dosa, bahkan berpahala. Bagaimana cara atau kiat kita agar terhindar dari bahaya lidah di kehidupan sehari-hari kita, sedangkan mungkin tanpa kita sadari kita telah terjerumus oleh lidah kita yang bisa berakibat dosa? Ada beberapa cara. Pertama, sebanyak mungkin kaji ilmu, hadirlah majlis-majlis pengajian sehingga kita berbicara selalu berdasarkan ilmu, bukan hawa nafsu atau praduga, bukan berdasarkan kebodohan, tapi selalu berdasarkan ilmu. Bisa dengan cara ngaji kayak begini, bisa baca buku, dengar kaset dan seterusnya. Kedua, bergaulah dengan orang-orang yang soleh dan berilmu, karena dengan bergaul dengan mereka kita terimbas dengan ilmunya, dengan kesolehannya terbawa. Kalau kita suatu saat mau gibah di hadapan orang soleh dan berilmu, langsung akan dipotong. Jangan ngomong gitu akhi, ini gibah dosa. Langsung. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang kayak begitu, wah bisa rame. Kita gak gibah, orang lain gibah, wah kita ikut. Kan gitu. Jadi pertama, kaji terus ilmu. Hadiri pengajian, ngaji sesering mungkin. Yang kedua, bergaulah dengan banyak orang-orang soleh dan berilmu. Ketiga, sebanyak mungkin hafalkan ayat-ayat Al-Quran. Apabila kita ngaji, kita membacakan ayat-ayat yang kita hafal, memelihara hafalan, banyak berzikir, banyak umpamanya beristighfar, bertasbih dan seterusnya. Nah, kalau minimal 3 poin itu saja kita lakukan, insya Allah kita akan terhindar dari bahaya lidah. Bolehkah melaknat saudara kita yang ikut berkecimpung politik praktis? Tidak. Kewajiban kita mendakwahi mereka. Kita dakwahi, kita nasihati, kita beritahu gitu. Gimana kalau tidak nurut sekali? 2 kali. Insya Allah nurut. 2 enggak? 3 kali. 10 kali. 100 kali. 1000 kali. Sampai mati. Terus nasihati. Jadi jangan putus asa dari memberi nasihat dan mendakwahinya. Apakah boleh orang bersumpah karena dituduh, kemudian dia melakukan sumpah pocong? Ini termasuk sumpah bid'ah, bahkan bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan. Gak ada yang namanya sumpah pocong atau sumpah apalagilah yang banyak dijadikan sebagai tradisi di masyarakat tertentu. Sumpah itu cukup dengan mengucapkan demi Allah saja. Tanpa saja, demi Allah saja sudah. Tidak boleh diembel-embeli. Saking ingin diyakininya, ditambah demi Allah, demi Rasulullah. Ada yang begitu? Ada. Itu tidak boleh. Syirik. Man asyraka. Man ahlafa bighairillah faqad asyraka. Siapa orang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia syirik. Jadi tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Termasuk menyebut nama Nabi Muhammad. Demi Allah, demi Rasulullah, demi malaikat Jibril. Enggak boleh. Harus demi Allah saja. Kalau sumpahnya hanya bercanda, apakah kena kifarat? Kena. Enggak boleh sumpah dijadikan bahan candaan. Karena sumpah ini mengagungkan nama Allah. Salah satu ayat tanda-tanda kebesaran Allah nanti kena dengan ayat abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahziun. Apakah tentang Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian permainkan? Jadi enggak boleh dijadikan bercanda. Apakah keutamaan dari menjaga lisan? Tadi hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayyadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rizlaihi adman lahul jannah. Siapa orang yang bisa memelihara lisannya dan farajnya, aku jamin dia masuk surga. Ana pernah bernadar, kalau seandainya hajat ana terpenuhi, ana akan berusaha sekuat tenaga untuk selalu mengikuti perintah Allah. Tapi sampai sekarang ana masih belum maksimal melaksanakan. Kenapa tuh? Pertanyaan, bagaimana dengan nazar yang ana lakukan? Apakah ana boleh menggantikan nazar ini dengan puasa 3 hari berturut-turut? Kalau nazarnya baik, wajib dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan, ya kena dia kifarat. Kecuali kalau nazarnya jelek, maka tidak boleh dilaksanakan. Seperti isi nazarnya gini umpamanya, kalau saya lulus ujian, saya akan keliling kota sambil telanjang. Nah, ini enggak boleh dilaksanakan. Boleh enggak kita bersumpah untuk menyelamatkan orang lain atau untuk kebaikan? Ada bab al-kadzib, bab berdusta dalam kitab Riyadhus Shalihin. Setelah itu ada bab yang lainnya, ma yajuzu minal kadzib. Dosa dusta-dusta atau bohong-bohong yang dibolehkan, ada. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalam wasilatun ilal maksud. Kalam ini, ucapan ini sebagai wasilah atau perantara untuk mencapai maksud tertentu. Kalau maksud yang baik bisa dicapai, bisa diraih tanpa dusta, maka berdusta adalah dosa. Tidak boleh. Tapi kalau maksud yang baik itu tidak mungkin bisa dicapai, kecuali dengan dusta, maka berdusta ketika itu menjadi boleh. Kalau maksud yang akan dicapai itu sesuatu yang wajib, maka berdusta menjadi wajib. Kalau maksud yang akan dicapai itu sunnah, maka berdusta untuk mencapai itu adalah sunnah. Dan kalau maksud yang dicapai itu mubah, maka berdustanya adalah mubah. Kalau maksud tadi tidak bisa dicapai kecuali dengan berdusta. Sebagai contoh, ada orang datang lari-lari, tolong sembunyikan saya. Akhirnya dia ngumpet. Gak lama kemudian ada orang bawa-bawa pisau mau membunuh orang tadi, lalu bertanya kepada kita, mana si fulan, saya akan bunuh dia. Kalau kita jujur, saya kan seorang muslim, gak boleh berdusta. Ada di sana, mati orangnya. Tidak ada jalan lain kecuali berdusta. Kita gak berani umpamanya membela karena dia gede, preman, kitanya kecil. Gak bisa membela umpamanya. Satu-satunya berdusta dengan mengatakan tidak tahu. Maka berdusta ketika itu wajib. Karena kalau tidak berdusta, terjadi pembunuhan. Akan tetapi kata Imam An-Nawawi, al-afdol at-tauriyah, yang lebih utama adalah bersikap tauriyah. Tauriyah itu merekayasa omongan seperti tidak dusta padahal di dalamnya terkandung kedustaan. Seperti Syekh Al-Utsaimin memberikan contoh, ada orang punya uang 1 juta. Orang ini diincar oleh preman. Kalau dia memegang uang ini, dirampas. Lalu orang itu menitipkan uang itu kepada kita. Sehingga pas orang itu diminta oleh preman tadi, gak ada. Lalu si preman itu nanya ke kita, apakah orang ini nitip uangnya gak ke kamu? Kan gitu. Kita tidak mungkin terus terang, iya nitip, wah udah keambil. Nah kita bisa berdusta, tetapi dengan kata-kata yang tidak mengandung dusta, tetapi maknanya sama dengan berdusta. Seperti contoh umpamanya, uang dia ini tidak pernah masuk ke kantong saya, sebab uangnya disimpan langsung di lemari. Umpamanya, demi Allah, saya tidak pernah memasukkan uang dia ke kantong saya. Seperti itu. Nah, dia percaya ke omongan kita karena kita bersumpah. Itu dibolehkan, itu yang disebut dengan tauriyah. Lafadznya tidak ada kedustaan, karena memang uang dia yang dia titipkan ke saya gak pernah dimasukkan ke kantong, sebab begitu diterima langsung masuk lemari. Tapi maknanya tetap ada unsur kedustaan. Imam Ahmad pernah ditanya, ketika ada seseorang yang menitipkan sesuatu uang kepada dia, lalu datang orang lain, apakah orang itu menitipkan uangnya kepada kamu? Kata Imam Ahmad, uang dia tidak ada di tangan saya. Sambil menunjuk sih, karena uangnya sudah disimpan di mana gitu. Nah, seperti itu lebih utama, lebih afdol, sehingga termasuk dusta yang dibolehkan, bahkan bisa wajib apabila maksud yang baik tidak bisa tercapai kecuali dengan berdusta. Yang dua lagi, berdusta dalam hal perang, penetapan strategi perang. Umpamanya ada intel musuh menyelidiki kita, nanya, berapa jumlah pasukanmu? Kita bilang, wah gak terhitung, tanknya aja ada 2000. Pasukan Kopassus yang bisa mengalahkan 1000 Rembo, itu ada entah berapa puluh ribu, ya banyak sekali. Rudalnya gak tertampung tuh. Nah, itu berdusta, padahal punya bambu runcing aja. Itu berdusta. Tapi untuk strategi perang boleh. Dan yang ketiga, untuk mengislahkan antar sesama manusia yang tadinya berselisih. Umpamanya 2 A dan B berselisih. Kita katakan umpama si A berkata kepada kita, si B ini, wah orangnya jelek, menyebalkan, segala macam dihina. Lalu B nanya ke kita, si A ngomong apa aja kepada kamu? Wah, si A itu memuji kamu ini orangnya baik, kamu ini orangnya soleh, menyenangkan. Itu berdusta. Tapi dengan begitu si B jadi, salam ya ke si A. Nah, jadi begitu. Akhirnya damai. Itu boleh. Terakhir, dusta seorang istri kepada suami dan suami kepada istrinya. Yang tidak mungkin kemaslahatan rumah tangga tercapai kecuali dengan cara berdusta. Umpamanya, si istri masak. Terus keasinan, asin sekali. Karena salah memasukkan sekiranya gula, malah garam. Pas suami makan, suami nanya, gimana, enak enggak? Kalau jujur berantem itu. Kita katakan, waduh luar biasa ini. Di restoran manapun gak akan ada makanan seperti ini. Sambil nyengir. Itu berdusta. Itu boleh. Atau umpamanya Abi. Di kalangan Ikhwan biasanya nyebutnya Abi. Lebih sayang mana sih ke saya atau sama akhwat yang lain? Wah gak ada yang lebih saya sayangi kecuali kamu. Dibanding sejuta akhwat, saya tetap memilih kamu. Makanya kamu yang jadi istri saya. Padahal ada akhwat lain yang sedang diincar tiga lagi. Ini dusta. Tapi demi perdamaian dunia, maka dusta seperti itu menjadi boleh. Berapa menit lagi? Terus. Bagaimana dengan partai yang memakai nama Islam atau memakai nama Allah untuk menarik simpatik manusia? Apakah terkena dengan hadis tiga golongan yang tidak dilihat di akhir zaman? Lihat, kalau orang-orang di sana melakukan hal yang dijelaskan dalam hadis tadi, iya termasuk. Kapan dibolehkannya kita bersumpah dengan nama Allah? Beri contohnya. Kita disunahkan bersumpah, baik diminta atau tidak, untuk menjelaskan sesuatu yang teramat sangat penting. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa diminta sumpah, beliau bersumpah. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lalu beliau mengatakan ini, sesuatu yang penting. Ini menunjukkan bolehnya kita bahkan sunnah bersumpah untuk mengungkapkan sesuatu yang penting walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Bagaimana memberi gelar asy-syahid, almarhum dan lain-lain? Ini kepada orang yang sudah mati. Almarhum dan asy-syahid adalah vonis. Ta'yin. Jadi kita memastikan orang itu sebagai orang yang mati syahid. Dan memastikan orang itu diberi rahmat. Kalau kita menyebut almarhum. Dan itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa. Banyak para sahabat yang salah menilai ada seseorang yang perangnya hebat. Namanya Kirman. Kata para sahabat, wah orang ini hebat, kalau mati dia pasti syahid di surga. Kata Nabi, enggak, dia di neraka. Ternyata di akhir hayatnya dia bunuh diri. Ada seorang sahabat berperang hebat sekali, sampai mati. Kata para sahabat, orang ini mati syahid. Kata Nabi SAW, enggak, orang ini di neraka. Ternyata setelah diselidiki benar, dia memegang harta rampasan perang yang belum distorkan kepada imam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyalahkan karena beliau mengetahui yang gaib, berita diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Nabi tidak bisa. Oleh karena itu kita tidak boleh memvonis seseorang sebagai orang yang mati syahid atau seseorang yang pasti dirahmati oleh Allah dengan menyebut almarhum. Karena kata Syekh Saleh Fauzan, almarhum itu jazm, vonis. Kita hanya boleh mendoakan. Semoga dia syahid. Semoga dia dirahmati oleh Allah. Dengan menyatakan rahimahullah. Atau Allah yarham. Jadi kalau seseorang sudah meninggal, kita katakan rahimahullah. Boleh. karena rahimahullah bernada doa semoga Allah merahmatinya. Adapun perkataan almarhum berarti vonis, dia pasti diberi rahmat, itu tidak boleh. Ya. Kifarat sumpah tadi salah satunya saum 3 hari berturut-turut. Lalu bagaimana kalau saya dulu telah melanggar beberapa sumpah? Gimana kifaratnya, sedang saya sudah saum 3 hari selang-seling? Kalau saum 3 hari selang-seling itu memang diniatkan untuk membayar kifarat, dan selang-selingnya ada uzur, umpamanya safar atau karena sakit, maka itu dianggap kifarat. Tapi kalau 3 hari yang selang-seling itu tidak ditujukan untuk kifarat, maka bukan menjadi kifarat bagi sumpahnya. Saya bekerja di PT, dan di tempat kerja saya sering dibilang seperti kambing karena memelihara jenggot. Tindakan saya harus gimana? Sudah saya jelaskan tadi ya, kita harus sabar, kemudian istiqomah. Ada ustadz yang berpendapat bahwa pakaian di bawah mata kaki dibolehkan asal tidak sombong. Bagaimana? Sudah dijelaskan tadi. Di kalangan para ulama memang ada ulama-ulama tertentu yang menganggap makruh isbal tanpa sombong. Seperti Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Atau juga Syekh Al-Basam di dalam Taudihul Ahkam Syarah Bulughul Maram menyatakan apabila tidak sombong itu makruh. Tapi tidak ada yang menyatakan mubah. Tapi jumhur ulama menyatakan sombong atau tidak sombong tetap haram, tidak boleh. Bahkan sombong yang dimaksud, yang wajib kita jauhi itu adalah sombong menurut syariat, bukan menurut kita. Menurut syariat berdasarkan hadis Abu Daud tadi, iyyaka wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Hati-hati kamu dari isbal, karena isbal itu termasuk minal makhilah, termasuk jenis kesombongan. Kalau itu sombong menurut syariat, apa kita memungkiri? Kan di hati saya enggak ada sombong. Terserah hati antum, bukan hakim, bukan syariat yang memutuskan hukum. Syariat ini hadis. Bagaimana orang gila besok di akhirat masuk surga atau neraka? Tergantung. Kalau gilanya sejak kecil, sejak belum balig, dan gilanya 100%, artinya benar-benar gila. Sebab ada yang tidak 100%, kadang-kadang dia sembuh, terus suatu saat kambuh lagi. Ini bukan pengalaman saya, ini penjelasan ahli jiwa. Kalau gilanya itu sejak kecil gila sampai matinya, gilanya 100%, dia dianggap mati ketika kecil. Kalau dia berasal dari keluarga muslim, dia masuk surga berdasarkan beberapa nas hadis yang sahih. Tapi kalau dia berasal dari keluarga kafir, maka dia nanti akan diuji di akhirat dengan cara dia disuruh masuk terjun ke dalam neraka. Siapa yang masuk ke dalam neraka, maka niscaya neraka itu dingin baginya dan selamat. Siapa yang tidak mau, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu dijelaskan dalam Tahqiq Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa menjelaskan. Imam Al-Qurtubi juga dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan tentang hal itu. Tapi kalau gilanya tidak 100%, seperti umpamanya dia balik dulu sebelum gila. Sebelum gila dia sudah balik, setelah pun gila. Hah? Ini terakhir, ini pertanyaan terakhir. Setelah 20 tahun baru dia gila. Gila 100% umpamanya. Maka setelah ketika dia gila, dia dianggap mati. Dan yang dihisab adalah amalan dia sejak balig sampai dia gila. Tapi kalau gilanya tidak 100%, kadang-kadang dia sembuh, kadang dia kambuh. Maka ketika dia sembuh, saat itu dia dihisab. Kalau dia sholat, beribadah, dia diberi pahala. Kalau berdosa, dia dianggap berdosa. dan itu akan dihisab ketika dia sembuh. Jadi ketika gilanya dia tidak dicatat, ketika sembuhnya dia dicatat. Itulah nasib orang gila pada kiamat nanti. Masih banyak beberapa pertanyaan yang belum saya jawab. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Apa yang saya jelaskan, saya harapkan bisa menambah, tidak semata-mata nambah ilmu, tapi juga nambah iman dan amal soleh kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.